Rani. Kreci, kreci, kreci, tumara beti, avadane enak pundati. Kreci, kreci, kreci, tumara beti, avadane enak Ini melu nama langgret, di nama datin bos fit. Ini melu nama langgret, di nama datin bos fit. Tamil Nadu endor state. Adukulla saukar pete, Tamil Nadu endor state. Adukulla saukar pete, kreci kreci kreci, tumara beti, avadane enakku kondati. Kawoji, idu danda pavaji. Awoji, awoji, kawoji, kawoji, idu danda pavaji. Pan mitai, rasagulla, kaju sweet pada malva. Vida vatta vaila pot, tuppu onda ur fulla. Kreci, kreci, kreci. Tumara beti, avadane enakku kondati. Nimbaliki, nimbaliki, vatti katti, vatti katti, vanga timbo, holi vanda, kashta patti, lova panna, mataji mataji, om ponnu pataji, taratarani iluthittu ponanu jilla nippa, en jodi, ennalu nee daandi. Gujarat kodi poi nair poni vaadi kreci kreci kreci tumara beti avadane enakku kondati kreci kreci kreci